Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Melanjutkan pembahasan kita, kita telah membaca pada pertemuan yang telah lalu tiga hadis. Yang pertama adalah hadis Abu Dzar radhiyallahu an yang berada pada bab yuksir ma'al maraq fayaksim fil jiran. Tayyib, man yaqra' hadzal hadis? Naam, Humam, handak hafid? Ha? Tayyib, afal? La, bagi? Naam. Aisyam, nafal? Ha? Siapa Mubarak? Nafal. Baik, sampingnya siapa? Apa namanya? Hah? Iqbal. Nafal. Naam. Di belakangnya. Ya. Nafal. Nafal. Samping kanannya. Nafal. Tayyib, Ahmad, Nafal, ha, Hisham, ha, siapa? Ha, Hasan, Nafal, Ziyan, Nafal, Afal, Tayyib, Ad. Sebelumnya, hadis sebelumnya, lafal, tayyib. Naam, kita ambil tiga hadis pada pertemuan yang lalu. Hadis Abu Dzar, kemudian hadis Abdullah bin Amr, dan hadis Nafi' bin Abdul Harith. Tayyib, dah ada ngafal ini? Ah, Arman, dafal. Musibah. Hmm? Musibah malam ini, dah ada ngafal. Sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tayyib. Abdullah bin Yazid. Siapa beliau? Hmm? Maula al-Umar. Haywa bin siapa? Haywa bin Shuraih. Tayyib, Syarahbil bin Syarik. Abu Muhammad al-Misri, al-Ma'afiri. Tayyib. Khairul ashab inda Allah, khairuhum li sahibi. Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah yang terbaik bagi temannya, dan sebaik-baik tetangga adalah mereka yang terbaik bagi tetangganya. Ini hadis Abdullah bin Amr. Nah, hadis selanjutnya. Tayyib, Sufyan di sini siapa? Sufyan al-Thawri. Naam, Habib bin Abi Thabit. Namanya Abu Thabit siapa? Ha? Qais bin Dinar. Naam, Khamil bin Abdurrahman. Naam, Nafi' bin Abdul Harith. Seorang tabi'in atau seorang sahabi. ها نافع بن عبد الحارث الخزاعي ليو صحابي أو تابعين؟ Beliau sahabat atau tabi'in? Tahunya dari mana? Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah mesti? Apa harus? Yang menyatakan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti dia sahabat. Kita bisa saja menyatakan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarak kita jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak harus. Terkadang tabi'in menyatakan demikian. Ya. Namanya hadis apa? Mursal. Ya, hadisnya mursal. Bisa sahih, bisa dhaif. Tergantung siapa yang melakukannya. Dipersaksikan oleh para a'immah, sebagian mereka menyatakan ani Nabi SAW namun hadisnya sahih. Tayyib. Dikatakan Imam Al-Bukhari lahu suhbah. Beliau ini punya sesuatu yang menyebabkan beliau ini jadi sahabat. Artinya pernah bertemu dengan Rasul SAW dan mengambil ilmu dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun sebentar, walaupun satu jam. Ya. Walaupun satu jam meninggal dalam keadaan Islam, maka beliau adalah sahabi. Tayyib. Kemudian dalam hadis ini terdapat sekian alamah atau pertanda kebahagiaan seseorang. Naam. Apa saja? Sakan al-wasi'. Tempat tinggal yang luas. Nah, kemudian, tetangga yang soleh. Kemudian, kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman. Ini adalah diantara pertanda seseorang berada di atas sa'adah. Berada di atas kebahagiaan di dunia, dan ini adalah bukanlah perkara yang menyelisih syariat dan bertentangan dengan kezuhudan seseorang. Ya, tidak bertentangan dengan kezuhudan seseorang. Artinya tidak menutup kemungkinan dia dikatakan sebagai seorang yang zahid. Ya, artinya terkadang seseorang diberikan asya gethira, perkara yang sangat banyak, dia tidak menginginkannya. Atadhu dunia wahia raghimah. Dunia datang kepadanya. Datang kendaraan yang nyaman. Datang rumah yang luas. Kendaraan yang nyaman. Kemudian di dalam riwayat lain, istri yang salihah. Ya, datang semua. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Allah memberikan keutamaan kepada siapa saja dari hambanya. Ala kulli hal. Tayyib. Selanjutnya qala al-Imam al-Bukhari rahimallahu iqra Fawaz. Bab jarusu. Nah, kita memasuki bab yang baru setelah kita keluar dari bab jar as-salih, tetangga yang soleh. Artinya di antara kebahagiaan seseorang mempunyai tetangga yang soleh. Kemudian sangat pas ketika beliau memasukkan bab yang baru, yaitu bab tetangga yang jelek. Artinya ini adalah satu perkara yang menafikan kebahagiaan seseorang ketika dia mempunyai tetangga yang tidak baik. Qala haddatsana Shadaqah. Shadaqah ibnu Al-Fadl Al-Marwazi. Abu Al-Fadl thiqah. Ya. Gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah, terpercaya beliau. Al-Imam Ibn Hibban memasukkan beliau sebagai perawi beliau yang terpercaya. Naam. Bahkan beliau juga menyatakan beliau ini sahibus sunnah. Ya, beliau sahibus sunnah ini adalah tazkiyah dari beliau. Ma yuzakki 'ala Allahi ahadan, namun beliau memandang zahir daripada Shadaqah bin Al-Fadl Al-Marwazi nampak beliau di atas sunnah. Qala akhbarana Sulaiman wa huwa ibnu Hayyan. Sulaiman ibnu Hayyan Abu Khalid Al-Ja'fari Al-Kufi thiqah, terpercaya. Naam, katakan oleh Ali ibn al-Madini beliau thiqah. Qala an ibn Ajlan Muhammad bin Ajlan Al-Qurashi. Muhammad ibn Ajlan Al-Qurashi. Qala an Sa'idin. Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqbari. Abu Sa'ad, seorang tabi'in, thiqah, terpercaya. Naam. Namun faedah disebutkan oleh Imam Ad-Darqutni, beliau Sa'id ibn Abi Sa'id ikhtalat, ya, tercampur hadisnya yang diriwayatkan dari Ibnu Ajlan. Ya. Artinya derajatnya tidak sampai kepada sahih. Oleh karena itu di sini pada catatan kaki dikatakan hadisun hasan, hadis yang hasan, artinya dengan jalan yang lain bisa kita ambil. Intinya hadis seperti ini sabit datang dari Rasulullah SAW yang semisal ini, walaupun di sana ada jalan selain jalan ini. Sa'id ibn Abi Sa'id secara zahir beliau adalah seorang tabi'in thiqah, terpercaya. Ya, naam. Terkadang ada beberapa hal yang menyebabkan beliau tercampur hadisnya. Kadang sanadnya yang lain dimasukkan, bukan sanadnya hadis ini kemudian dimasukkan kepada sanad yang lain. Ala kulli hal, namanya manusia. Naam, manusia mahal khata', mahal khata' wa nisyan, tempatnya salah dan tempatnya lupa. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ha, man yadhkur, siapa nama Abu Hurairah? Ha, Humam. Mana Humam? Abdurrahman bin Sakhr. Sepakat ulama atau diperselisihkan? Azidan, diperselisihkan sekian nama. Ala kulli hal, ma'ruf beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Qala kana min du'ai an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah memberitakan, ma'ruf bahwasanya Abu Hurairah min aktsar as-sahaba riwayatan 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang beliau riwayatkan, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena dekatnya beliau dengan Rasul sallam, jadi beliau mendengar. Beliau tahu. Beliau adalah termasuk apa? Termasuk apa? Ashab? Hah? Suffah, ya. Tinggal bersama Nabi SAW di pelataran masjid Nabi SAW. Naam. Abu Hurairah, ya, beliau menyebutkan di antara doa Nabi SAW. Qala Allahumma inni a'udzubika min jaris su' fi daril muqam fa inna jarad dunya tahawwal. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu dari tetangga yang jelek. Nah, ini syahidnya. Intinya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memasukkan hadis ini dengan bab ini. Beliau ingin berdalil bahwasannya tetangga yang jelek itu tercela. Artinya seseorang ketika mempunyai tetangga yang jelek, tetangga yang tidak baik, maka menafikan kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangganya. Ya, di dalam kehidupan bertetangganya. Ya. Maka di sini terdapat tahdzir, peringatan bagi kita semua untuk kita senantiasa menjadi tetangga yang baik bagi tetangga kita. Ya. Fidaril muqam. Ya. Maknanya apa fidaril muqam? Yaitu darul iqamah. Tempat yang memang menjadi pemukiman. Di sana banyak rumah yang mukim di sana dan menetap. Ya. Fa inna jar dunya yatahawwal. Maka sesungguhnya tetangga dunia, maknanya apa? Mereka yang tidak di darul muqam, mereka yang tidak di pemukiman. Terkadang dia tinggal di pemukiman tersebut, namun dia bukanlah orang yang pasti tinggal di situ. Artinya dia datang sebentar, kemudian pindah lagi. Ya, yatahawwal, dia akan pindah. Artinya kita dituntut untuk bersabar ketika ada tetangga yang memang tugasnya dia berpindah-pindah, kemudian tinggal di tempat kita. Qadarullah, dia apa? Dia menzalimi kita, menyakiti kita. Fa yasbir, ya. Maka dia bersabar atas gangguan tetangganya. Kenapa? Karena sebentar saja dia seperti itu, yahtasib, dia mengharapkan pahala dengan sabarnya. Sebagaimana keadaannya badiah, orang-orang yang mencari kasab dari apa? Dari adanya tanaman, mengembala kambing ke satu tempat, berpindah ke tempat yang lain, orang badui. Ya, berpindah-pindah hidupnya. Mereka berpindah-pindah hidupnya. Terkadang orang-orang tersebut tidak mau tahu. Ya. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, kalau antum lihat orang-orang yang seperti ini, orang-orang badia tersebut yang mencari tempat, di sana ada air, dia datang tinggal di sana, buka kemah, duduk di situ, ya. Maka sifatnya dia tidak sama seperti orang yang tinggal di perkotaan. Ya, keras, terganggu, ya. Maka terkadang kita terganggu dengan orang-orang yang seperti ini, maka bersabar. Ya. Namun yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi daril muqam, yang berada di pemukiman dan dia tetap tinggal di sana, menetap di tempat tersebut. Ya. Rasulullah meminta perlindungan kepada Allah dari jeleknya tetangga yang seperti ini. Ala kulli hal, syahid, intinya pada hadis ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil bahwasanya tetangga yang jelek adalah perkara yang menyebabkan seseorang tidak bahagia. Nah, sekaligus di sini peringatan bagi mereka untuk menjadi tetangga yang baik bagi tetangganya yang lain. Kemudian dalam hadis ini terdapat masyru'iyah, syariat doa yang diajarkan Rasulullah SAW tersebut. Ya, berdoa dengan doa yang semisal ini. Ya. Kemudian di sini seharusnya bagi seseorang untuk iltija, untuk berlindung kepada Allah, ita'awwaz billah dari kejelekan makhluk. Ya, baik itu tetangga, baik itu binatang dan seterusnya. Di sana ada orang yang jahat, ada binatang yang jahat. Oleh karena itu disyariatkan kepada kita untuk membaca zikir ketika singgah di satu tempat, bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismi syai'un fil ardi wala fis sama. Kemudian di sana terdapat a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Doa-doa yang semisal ini, azkar. Ya, zikir-zikir untuk kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan makhluk. Termasuk diantaranya doa ini dari kejelekan siapa? Kejelekan tetangga. Kejelekan tetangga. Maka Allah lah yang bisa melindungi diri kita dari kejelekan makhluk. Kemudian di sini juga terdapat tercelanya mengganggu tetangga. Tercelanya mengganggu tetangga. Kemudian di sini di antara fawaid daripada hadis ini, seharusnya bagi seseorang untuk bersabar. Ya. Seharusnya bagi seorang muslim bersabar menghadapi gangguan daripada tetangga dan memasrahkan perkaranya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan secara umum hadis ini mempertegas hadis-hadis yang telah lalu, di antaranya yang telah kita baca, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah, tidak sempurna keimanan seseorang. Tiga kali diucapkan oleh Rasulullah, kemudian dikatakan seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejelekannya. Ya. Tidak merasa aman dari kejelekannya. Telah lalu kita mengambil hadis ini. Ala kulli hal. Naam. Lanjut Fawaz. Naam. Hadis selanjutnya, qala haddatsana Makhlat ibn Malik. Allahu alam, zahirnya beliau adalah Abu Ja'far Al-Jammal. Pada konteks yang lain ada menyatakan Al-Hammal, Allahu alam bissawab. Abu Ja'far, beliau adalah Abu Ja'far Ar-Razi, gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala haddatsana Abdurrahman bin Maghra. عبد الرحمن بن مغراء بن عياض بن الحارث بن عبد الله بن وهب الدوسي يا الدوسي أبو زهير الكوفي dianggap thiqah oleh Imam Ibn Hibban. قال حدثنا بريد بن عبد الله. بريد بن عبد الله بن أبي بردة. يا بريد bin Abdullah bin Abi Burda bin Abi Musa Al-Ash'ari. Jadi Buraid meriwayatkan hadis dari kakeknya. Kakeknya dari bapaknya. Yaitu kakeknya Abu Burda dari ayahnya Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Burda anaknya Abu Musa Al-Ash'ari. Naam. Beliau thiqah. Naam. Buraid bin Abdullah thiqah. Sebagaimana di persaksikan oleh Ibnu Ma'in, beliau thiqah. Begitu juga Al-Ijli menyatakan beliau terpercaya. Qala an Abi Burdah, dari Abu Burdah. Naam, Abu Burdah, nama beliau adalah Amir. Naam, nama beliau adalah Amir. Amir bin Abdullah bin Qais. قال عن أبي موسى. Siapa nama Abu Musa? Hah? Abdullah bin Qais. Harusan dibaca. Abdullah bin Qais bin Sulaim Al-Yamani Al-Qahtani Al-Ash'ari. Ya. Dia berasal dari Yaman. Dia adalah termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang suara beliau, bacaan Qur'annya, suaranya Abu Musa adalah min mazamir Ali Daud, seperti serulingnya keluarga Daud, ya. Karena indahnya bacaan Abu Musa Al-Ash'ari Naam, beliau termasuk sahabiyun jalil yang pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mendoakan beliau, Allahumma ighfir li Abdillah bin Qais dzambahu wa adkhilhu yaumal qiyamah mudkhalan karima. Doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, didoakan ampunan. Ya. Beliau berasal dari Yaman, ya. Beliau berasal dari Yaman, pernah berangkat ke Habasyah, namun yang dekat pada saat itu belum masuk Islam, ya, bersama kaumnya, ya, pernah ke Habasyah, kemudian beliau berangkat dengan kaumnya kurang lebih sekitar 50 orang, ya, 3 orang diantaranya adalah saudara beliau, masuk Islam, ya, bertemu dengan Rasulullah SAW, dia masuk Islam di tangan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian beliau diutus untuk kembali, untuk kembali ke negerinya. Beliau pernah dijadikan penguasa di Zabid. Ya, Zabid sampai hari ini ada di Yaman Utara. Ya, negeri Zabid sekarang terletak di provinsi Hudaydah. Ya. Kemudian di Aden. Ini adalah kota-kota lama dari zaman Rasulullah SAW, bahkan sebelum Rasulullah SAW sudah ada kota-kota tersebut. Sana'a, Yaman, Aden dan seterusnya. Ala kulli hal. Kemudian Umar dan Uthman menjadikan beliau sebagai penguasa di Basrah. Dan terakhir beliau berkuasa di Kufah. Dan meninggal atau wafat di sana. Ya. Abu Musa al-Ash'ari. Al-Ash'ariun. Nah, dikatakan beliau dan kaumnya yang pertama kali mencontohkan musafahah. Ya. Yang mencontohkan apa? Berjabat tangan, ya, berjabat tangan. Berjabat tangan adalah perkara yang disyariatkan. Nabi kita Rasulullah dalam hadis yang walaupun kebanyakannya lemah, ya, antara lemah dan mauzu, namun yang terdekat atau terbaik di antara yang diriwayatkan, Nabi pernah menyatakan innal muslim idza safaha akhahu tahaddat khatayahum kama yatahadd alwaraq asyjar. Ya, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Itu seorang muslim ketika dia berjabat tangan dengan saudaranya, maka berguguran dosa-dosa mereka sebagaimana gugurnya daun, ya, dari pohonnya. Hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Dan kebanyakan riwayat antara palsu dan lemah, ya, tentang berjabat tangan. Ala kulli hal. Begitu juga Abu Musa, ya. Mungkin kita pernah membaca firman Allah, "Wa saufa ya'ti Allah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna." Ya. Maka Allah akan datang dengan kaum yang yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah Azza wa Jal. Dikatakan oleh Iyad al-Ash'ari, ayat ini diturunkan disebabkan karena Abu Musa. Ya. Dan dikatakan oleh Rasulullah, hum qawmuka ya Abu Musa. Mereka adalah kaum wahai Abu Musa. Rasulullah menyatakan demikian ke Abu Musa. Mereka yang disebut dalam ayat ini adalah kaummu. Di sana sekian riwayat diriwayatkan tentang ayat ini. Ada yang menyatakan Rasulullah pernah menyatakan kepada Banu Tamim, Abshiru ya Banu Tamim. Mereka dengan demikian sombongnya menolak. Kemudian marah Rasulullah SAW, berpaling datang Ahlul Yaman. Ya, datang Ahlul Yaman, mereka Abu Musa dan saudara-saudaranya dari Yaman. Dikatakan oleh Rasulullah, terimalah kabar gembira wahai ahlul Yaman. Kami terima ya Rasulullah. Kami terima. Kemudian dikatakan ahlul Yaman, hum araqu quluban wa alyanu afidatan. Ya. Mereka adalah orang yang paling lembut hatinya dan orang yang paling pengasih ya mereka ini. Lembut hati mereka. Al-imanu Yaman wal hikmah Yamaniyah dan seterusnya sekian riwayat. Mereka yang dimaksud adalah kaum Abu Musa Al-Ash'ari, Ash'ariyun. Ya, Ash'ariyun. Yang datang bersama beliau untuk masuk Islam. Ala kulli hal. Ini sekilas tentang Abdullah bin Qais Abu Musa Al-Ash'ari. Qala la takumu sa'ah. La takumu sa'ah. Hatta yaktulu rajulu jarahu wa akhahu wa abah. Tidak akan datang, tidak akan tegak hari kiamat sampai seseorang membunuh tetangganya dan saudaranya dan bapaknya. Nah, ini adalah pertanda kenabian dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Beliau diberitahukan oleh Allah Azza wa Jal tentang apa yang akan terjadi kelak. Masih jauh dari hari kiamat. Namun diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya itu semua datangnya dari Allah Azza wa Jal. Syahidnya di sini di antara tanda hari kiamat adalah jeleknya keadaan bertetangga. Ya, tetangga ini menjadi jelek. Mendzalimi tetangganya yang lain, tetangga mendzalimi tetangga yang lain. Ini syahidnya. Ya. Kemudian di dalam hadis ini terdapat sekian fawaid. Di antaranya penegasan di dalam hadis yang lain di sana terdapat haraj di antara tanda hari kiamat. Haraj yaitu qatl, pembunuhan. Ya. Di antara yang terjadi yaitu seseorang membunuh tetangganya, seseorang membunuh saudaranya, membunuh bapaknya, na'udzubillah. Demikian genting keadaan pada saat itu, ya. Sangat-sangat genting, ya. Ini tanda-tanda hari kiamat. Kemudian di sini juga terdapat perhatian, seharusnya seseorang memperhatikan untuk tidak mengikuti kejelekan-kejelekan yang ada. Kejelekan-kejelekan yang ada. Seseorang membunuh tetangganya, seseorang membunuh saudaranya, membunuh bapaknya adalah bagian daripada syar yang ada. Seharusnya kita berlindung dari kejelekan. Ya. Di dalam hadis Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW menyatakan, "La takumu sa'ah illa ala syirarin nas." Tidak akan ditegakkan hari kiamat kecuali di sana tersisa orang-orang yang jelek. Maka seharusnya bagi kita untuk memperingatkan diri kita dari kejelekan. Ya. Sehingga tidak termasuk pada masa-masa yang seperti itu, nas'alullah as-salama. Ya. Kemudian di sini juga terdapat di antara tanda hari kiamat adalah hilangnya ahlul khair, hilangnya orang yang berakal, hilangnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada rasa takut pada saat itu. Manusia memikirkan dirinya masing-masing. sampai dia membunuh tetangganya, membunuh temannya. Ya, ini diantara tanda hari kiamat. Kemudian diantara tanda yang lain terdapat di sini tahdzir, peringatan dari fitnah, ya, yang akan terjadi. Kemudian salamah, keselamatan dari fitnah-fitnah akhir zaman adalah berpegang dengan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian berdiam di rumah, ya, tidak mengikuti alur, tidak mengikuti alur. Ketika ada pembunuhan sana sini kemudian kita ikut, sallallahu salamah. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menyatakan, bainama nahnu haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, satu ketika kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, iz dzakara alfitnah, ketika itu disebutkan tentang fitnah. Ya, fitnah. Fitnah ini di antara tanda akhir zaman, permunculan fitnah. Ya, permunculan fitnah. Faqala idza ra'aytumun nas qad marajat 'uhuduhum wa khaffat amanatuhum, jika engkau melihat manusia mereka melanggar perjanjian-perjanjian mereka, kemudian semakin berkurang amanah-amanah yang ada. Ini kita saksikan atau tidak? Kita saksikan di zaman sekarang, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW pada saat itu syabbaka baina asabi'i, Rasulullah tashbik itu begini, apa namanya bahasa Indonesianya, jari jemarinya dibeginikan, itu tashbik, ya, apa bahasa Indonesianya, Allahu a'lam. Rasulullah melakukan demikian. Kemudian Abdullah bin Amr datang kepada Rasulullah, bagaimana, apa yang aku lakukan ya Rasulullah, kaifa af'al inda dzalik, ketika terjadi yang demikian. Maka Rasulullah menyatakan, ilzam baitak, kata Rasulullah, berdiam di rumah. Ketika muncul yang demikian, diamlah anda di rumah kalian. Wamlik alika lisanak, kemudian miliki lisanmu, artinya kita disuruh untuk berhati-hati di dalam bertutur kata. Hati-hatilah engkau di dalam berbicara. Wamlik alaika lisanak. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, khudh bima ta'rif, ambil, berpeganglah dengan apa yang engkau ketahui, minal haq, daripada kebenaran. Wada' ma tungkir, dan setiap perkara yang kau ingkari, tinggalkan. Perkara yang engkau ingkari artinya ketika engkau tahu dalil berselisih dengan perkara tersebut, maka tinggalkan. Perkara yang batil, engkau tahu itu, maka tinggalkan. Ini jalan keluar. Artinya berpegang dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah jalan keluar. Qala alaika bi amrin khassa, maka atasmu untuk berpegang bi amrin khassa bi nafsik, perkara-perkara pribadimu lakukan. Ya. Wada'an ka amril ammah, dan tinggalkan perkara-perkara yang terkait dengan urusannya dengan orang banyak. Ya. Apa yang terjadi di tengah-tengah manusia, manusia ribut, viral ini, viral itu, demo sana, demo sini, maka tinggalkan itu. Alaika bi amrin khassa bi nafsik, maka berpegang dengan perkara yang memang terkait dengan dirimu. Engkau diwajibkan sholat, diwajibkan zakat, kewajiban kamu untuk memberikan nafkah kepada keluargamu dan seterusnya. Ini adalah amr khas, perkara yang memang khusus bagi kita sendiri, ya, perkara pribadi kita. Yang terkait dengan orang banyak, manusia begini, biarkan sudah, jangan kita tadakhul di dalam perkara-perkara yang seperti ini. Adalah jalan keluar daripada fitnah. Intinya kelak pada akhir zaman, ya, di antara tanda as-sa'ah, hari kiamat, adalah semakin banyak al-haraj, yakthur al-haraj, ya, Di antara tanda yang lainnya taqarrub az-zaman, kata Rasulullah, zaman itu semakin dekat. Ya. Semakin banyak suq, semakin banyak pasar. Ini di antara tanda manusia berlomba-lomba untuk apa? Untuk perkara dunianya. Mas'alullah as-salamah ala kulli hal. Maka para sahabat, ya, di dalam riwayat yang lain, mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena kaget. Rasulullah menyatakan demikian, seseorang kok bisa membunuh tetangganya? Padahal Islam demikian menjaga hubungan baik di dalam bertetangga. Kok bisa anak membunuh bapaknya? Kok bisa saudara membunuh saudaranya? Ini semua sudah kita saksikan di zaman kita. Ya, sudah kita saksikan. Mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma'ana uqulana dzalika al-yawm? Apakah masih ada pada kami akal-akal kami pada saat itu? Kata Rasulullah, sudah hilang akalnya sudah. Ya, demikian. Ya, ini karena takjubnya mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Petang, gelap dia sudah. Sampai anaknya dibunuh, bapaknya dibunuh. Ini semua sudah kita saksikan di zaman kita. Artinya sudah semakin dekat kepada hari kiamat. Masyaallah assalamah. Semoga kita dijauhkan dari berbagai macam fitnah dan jalan keluar sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam pada hadis Abdullah bin Amr, yaitu untuk kita menjaga lisan kita, untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita berpegang dengan syariat, untuk kita meninggalkan perkara yang batil dan berpegang dengan al-haq. Ini adalah jalan keluar daripada berbagai macam fitnah. Allahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu azan ini. Hah? Baik, insyaallah kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah kata, salah penyampaian riwayat hadis atau salah menyebutkan nama. Ala kulli hal, diingatkan jika ada yang tergelincir, karena tidak lepas dari kapasitas diri yang demikian lemah manusia, selalu salah dan selalu lupa, ya, maka diingatkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.